Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-thaminu wal-ishruna sifatul wukufi fi nihayatit darsi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabittarisi Walmutarrisi. Beliau masih berada dalam adab seorang pengajar di dalam mengajar. Dan beliau masuk ke dalam adab yang ke-28. Kemudian beliau menjelaskan mengenai sifatul wukufi fi nihayati darsi, yaitu sifat berhenti di akhir pelajaran, berhenti dari berbicara di akhir pelajaran. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabut Tarisi wal Mutarrisi. وَيُؤَخِّرُ مَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُهُ. Dan hendaknya seorang pengajar itu mengakhirkan perkara atau masalah atau pembahasan yang seharusnya dibahas di akhir. Atau sesuatu pembahasan yang diakhirkan itu hendaknya diakhirkan. وَيُقَدِّمُ مَا يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ. Dan hendaknya seorang pengajar itu mendahulukan pembahasan yang memang seharusnya didahulukan. Wa yaqifu fi maudhi'il waqfi. Dan hendaknya seorang pengajar itu berhenti di suatu tempat yang memang sebaiknya itu berhenti dari penjelasan tersebut. Karena mungkin memberikan waktu kepada murid untuk menyerap permasalahan. Tanya dan lain sebagainya. Wa yasilu fi maudhi'il wasli. Dan hendaknya seorang pengajar itu tidak berhenti, terus bersambung, terus berlanjut menjelaskan di tempat yang memang seharusnya itu dia berlanjut. Artinya terkadang ada pembahasan yang ketika diputus di titik tersebut, itu akan menjadi tanggung pemahamannya. Yang jika tidak segera dijelaskan, itu dikhawatirkan pemahaman murid itu akan tidak sempurna atau bahkan keliru. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan bagian ini. Hadza fi bayani adabil wukufi. Penggalan ini menjelaskan mengenai penjelasan adab berhenti di dalam mengajar. Wahuwa annahu yanbaghi an yulahidhal mudarrisu mawadhi'al wukufi fi darsihi. Wahuwa annahu yanbaghi an yulahidhal mudarrisu mawadhi'al wukufi fi darsihi. Dan itu adalah hendaknya seorang pengajar itu memberikan perhatian. Seorang guru itu memberikan perhatian tempat-tempat yang seharusnya pengajar itu berhenti berbicara di dalam mengajar. Fala yaqifu kaifamat tafaqo. Maka jangan sampai seorang pengajar itu berhenti di sembarang tempat. Di tempat yang asal-asalan, kaifamat tafaqo. Di mana saja, sembarang tempat. Au yaqifu bimujarrodil adhani. Atau jangan sampai seorang pengajar itu berhenti hanya waktu adhan saja. Waktu adhan memang sebaiknya berhenti. Karena disunnahkan bagi kita untuk mendengarkan dan menjawab adhan. Tapi jangan sampai hanya karena adhan terus berhenti. Di tempat lain tidak pernah berhenti. Atau berhentinya tempat yang asal-asalan. Mathalan sebagai contoh. Bal yu'ayyinu maudhi'an munasiban yaqifu indahu. Bahkan hendaknya seorang pengajar itu menentukan di mana tempat yang sesuai untuk berhenti dari berbicara dalam mengajar. Mengapa liyakuna maudu'ut tarsi mutakamilan wadihan ladat tullabi? Ya, supaya pembahasan dari pelajaran tersebut itu menjadi utuh dan sempurna dan juga jelas di sisi para murid. Jadi kalau berhentinya itu di waktu yang tepat, ya memberikan murid waktu untuk mencerna mungkin permasalahan yang sudah selesai dibahas. Ya, kemudian jangan langsung dilanjutkan. Mungkin murid perlu waktu untuk mencerna pembahasan yang sebelumnya. Ya, sehingga pembahasannya menjadi utuh, sempurna, dan jelas bagi murid. Wadidtu dzalika yushattitu dzihna. Dan kebalikan dari hal tersebut, ya, jika tidak pernah berhenti, atau berhentinya di tempat yang asal-asalan, ya, maka itu akan dapat memboyarkan ya fokus atau pikiran dari para murid. Kemudian berikutnya, at-tasi'u wal 'ishruna, adab yang ke-29 dari seorang pengajar di dalam mengajar, sifatul mudarrisi fi ta'amulihi ma'a julasa'ihi. Yaitu sifat seorang guru di dalam bergaul atau berinteraksi bersama teman-teman duduknya. Qauluhu, kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabut Darisi wal Mudarrisi. Wa yuhsinu khuluquhu ma'a julasa'ihi. Dan hendaknya seorang pengajar itu memperbaiki akhlaknya di hadapan atau ketika bersama dengan teman-teman duduknya. Wa yuwaqqiru fadilahum, ya, dan hendaknya ya menghormati orang yang memiliki keutamaan di antara teman-teman duduknya tersebut yang satu majelis. Bi ilmin, baik itu keutamaan dari sisi ilmu, au sinnin, atau keutamaan dari sisi usia, au syarofin, atau keutamaan dari sisi kemuliaannya, au solahin, atau keutamaan dari sisi kesolihan atau kebaikannya. Wayatalattofu bilbaqina. Adapun jika misalnya tidak termasuk orang-orang yang lebih utama dari ilmu, ya dari sisi usia, dari sisi kemuliaan dan ya, kesolihan, maka tetaplah hendaknya pada selain yang disebutkan tadi itu berlemah lembut, ya, ya talattafu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan penggalan ini, hadihi sifatul mudarrisi fi ta'amulihi ma'atullabihi. Hadihi sifatul mudarrisi fi ta'amulihi ma'atullabihi. Ini merupakan sifat seorang guru atau pengajar ketika berinteraksi atau bergaul bersama para muridnya. Wadzalika bihtiramihim, yaitu dengan cara memuliakan para murid. Wa tahsinil khuluqi ma'ahum, dan juga memperbagus akhlak di hadapan para murid atau ketika bersama dengan para murid. Wa tawqiril fadili, dan juga ya, menghormati orang yang memiliki keutamaan bil ilmi, baik keutamaan dari sisi ilmu, wasinni, dan keutamaan dari sisi usia, wasyarofi, keutamaan dari sisi kemuliaan, dan wassolahi, keutamaan dari sisi kesolihan. Qala Abul Aliyati Ar-Riyahiyu. Ya, qala Abul Aliyati Ar-Riyahiyu, ya, berkata Abul Aliyah Ar-Riyahi. Ya, Abul Aliyah Ar-Riyahi, ini sering kita dengar. Ya, dalam misalnya kitab-kitab yang membahas tauhid. Nah, qala Abul Aliyati Ar-Riyahiyu, ya, berkata Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullahu taala, tuwfiya sanata 93, yang beliau wafat pada tahun 93 Hijriah. Beliau mengatakan, kana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma yarfa'uni ala saririhi. Ya dahulu pernah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu menaikkanku di atas ya, dipannya atau juga singgasananya. Karena pada saat itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah gubernur di Basrah. Dan kita mengetahui bahwa Abul Aliyah Ar-Riyahi itu dahulunya adalah budak. Ya dahulunya adalah budak. Namun kemudian dibebaskan dan Allah tinggikan derajatnya karena keilmuan yang beliau miliki. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu beliau juga memuliakan Abul Aliyah rahimahullahu taala dengan menaikkannya di atas singgasana beliau sendiri. Wa Quraisyun asfalu minhu. Ya, sementara para pembesar kaum Quraisy, kita tahu kaum Quraisy itu orang yang memiliki nasab dan kedudukan yang tinggi. Itu lebih rendah, ya, lebih rendah dari ya tentu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan lebih rendah dari singgasana atau dipan tersebut letaknya. Ya, secara umum tentu kaum Quraisy bertanya-tanya. Ya, kenapa ini mantan budak ya kok didudukkan di tempat yang mulia di singgasana, di dipan gubernur. Ya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menangkap ya kegelisahan dari kaum Quraisy tersebut. Wa yaqulu dan beliau berkata, "Hakadzal ilmu." Inilah ilmu. Yazidus syarifa syarofan. Ilmu itu akan menambah ya kemuliaan pada orang yang mulia. Ya, jadi orang yang sudah mulia karena memiliki ilmu itu menjadi semakin mulia. Wa yujalisul mamluka 'alal asirrati. Dan ilmu itu dapat mendudukkan mamluk yang mendudukkan hamba sahaya di atas singgasana. Ya, karena dahulu Abul Aliyah itu adalah mantan budak. Maka budak hamba saya itu karena ilmu itu dapat didudukkan di atas singgasana. Ya, ini menjawab ya, keraguan atau kegelisahan dari para pembesar kaum Quraisy. Kita lihat ini dapat dilihat di Tadhkiratul Huffazi, ya, buah karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama Safhat Tsnataini wa Sittina pada halaman 62. Kita kembali ke atas wa amma baqiyatul muta'allimina fayatalattafu bihim. Adapun para murid yang lain yang mungkin tidak masuk dalam tadi yang lebih mulia lebih utama dari ilmu, usia, kemuliaan atau kesolihannya, maka hendaknya berlemah lembut kepada mereka. Ya, jangan diremehkan. Fayukrimuhum bihusni salami dan hendaknya memuliakan mereka dengan salam yang baik. Watola kotil wajahi dan hendaknya memuliakan mereka dengan wajah yang berseri. Wamazidil ihtirami dan memuliakan mereka dengan ya, pemuliaan yang ya, besar yang banyak. Kama taqaddama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Atsalatsuna yang ke-30 sifatul mudarrisi athna'a ilqa'i darsihi. Ya sifat seorang pengajar ketika menyampaikan pelajarannya. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau wa yanbaghi an yasuna yadayhi anil abathi. Dan hendaknya seorang pengajar itu menjaga tangannya, ya, kedua tangannya dari perbuatan yang sia-sia, pergerakan yang sia-sia. Wa ainaihi an tafriqin nadhari bila hajatin. Dan hendaknya seorang pengajar itu menjaga pandangan kedua matanya dari ya, mengarahkan pandangan ke ya, berbagai macam tempat kemana-mana tanpa adanya keperluan. Wa ya'ummul hadirina biltifatihi. Dan hendaknya seorang pengajar itu memberikan perhatian, ya, kemudian memperhatikan orang-orang yang hadir. Ya, jadi, kalaupun menoleh, ya, kalaupun sampai berpaling, itu berpalingnya untuk memperhatikan jamaah dan yang hadir. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan bagian ini. Hadihi sifatul mudarrisi Al-badaniyatu. Ya hadhihi sifatul mudarrisil badaniyatu athna'a ilqa'it darsi. Ini adalah sifat dari seorang guru, ya sifat badani, ya sifat jasad, sifat raganya. Ya artinya sikapnya, sikapnya secara fisik. Ini merupakan sikap secara fisik bagi seorang guru ketika menyampaikan pelajaran. Wahiyya sifatun minal ahammiyati bimakanin. Dan ini adalah sifat yang sangat penting. Ya minal ahammiyati bimakanin itu maksudnya muhimmun jiddan. Mengapa ini sangat penting? Li'annaha tudfi 'alal mudarrisi quwwata syakhsiyati. Li'annaha tudfi 'alal mudarrisi quwwata syakhsiyati. Karena sifat-sifat ini itu akan menambah ya, kepribadian yang kuat. Ya, akan memberikan kepribadian atau karakter yang kuat bagi seorang pengajar. Wal haibata amamat tullabi. Dan juga sikap-sikap ini itu akan menumbuhkan kewibawaan ya, di hadapan para muridnya. Wa fiha aidon, dan dalam sikap-sikap tadi, ya, menjaga tangan dari bergerak yang sia-sia, menjaga kedua mata dari gerakan atau lirikan tatapan yang sia-sia, dan memfokuskan ya, bahasa tubuh untuk memperhatikan para hadirin. Itu wafiha aidon tahqiqul adli wal musawati bainal hadirina. Itu dapat memenuhi ya, kesamaan dan kesetaraan di antara orang-orang yang hadir. Mengapa demikian? Karena dengan memfokuskan kepada seluruh hadirin, tidak hanya pada orang-orang tertentu saja, itu menunjukkan keadilan. Ya, kita memberikan perhatian yang sama dan juga memberikan ya, fokus yang sama kepada seluruh hadirin. Kemudian beliau melanjutkan, inna qillatal harokati. Ya, karena yang namanya sesungguhnya ya sedikit bergerak, kemudian wariba total jaksi, kemudian ya, sikap yang tenang, sikap diri yang tenang, tidak banyak bergerak, wahus nasamti, dan juga kewibawaan yang baik, wajamal al madhari, dan juga penampakan yang ya, atau penampilan yang indah, mimma yudfi alal mudarrisi sifat taqdiri wal qabuli. Jadi sedikit bergerak, kemudian sikap yang tenang, perwibawa, dan juga penampilan yang menarik, yang baik, itu menambahkan ya, kepada seorang pengajar, ya, at-takdir. Ya, takdir itu salah satu maknanya, wallahu alam itu tamahul. Ya, dari tamahala ya tamahalu. Yaitu menambah untuk bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Wal-qabuli, dan juga sikap untuk ya, diterima, mudah. Diterima. Wa alaihi, dan oleh karena itu, fayan bagilahu an yasuna yadaihi anil abathi. Maka hendaknya seorang pengajar itu yang menjaga kedua tangannya dari pergerakan tangan yang sia-sia. Wa kadat tashbiki, dan hendaknya juga tangannya dijaga dari melakukan tashbik, yaitu menjalin jari-jemari. Ya, karena kalau seorang pengajar itu dalam mengajar itu banyak melakukan tindakan yang sia-sia, ya tidak tenang, kemudian juga menjalin jari, itu akan mengurangi ya, rasa hormat atau mengurangi wibawa di hadapan para muridnya. وَيَسُونَ عَيْنَيْهِ عَنْ تَفْرِقِ النَّظَرِ بِلَا حَاجَةٍ. Ya. Dan hendaknya juga jangan seorang guru itu menjaga ya, menjaga kedua matanya dari ya, tatapan atau arah pandangan yang ya, kemana-mana tanpa keperluan. Karena secara umum, ya, misalnya ada seorang pengajar yang duduk di depan. Para murid fokus pada pengajar tersebut. Kemudian tatapannya kemudian kemana-mana, misalnya ada orang masuk ke ruangan, kemudian tatapannya ditatapan, diarahkan ke orang yang masuk ke ruangan. Ada burung yang lewat, tatapannya diarahkan ke burung yang lewat. Kemana-mana, itu murid pasti akan mengikuti tatapan guru. Ya, ikut memandang ke pintu, atau ikut memandang ke burung. Itu akan mengurangi fokus para murid. Ya, sehingga ya tentu kualitas pembelajaran akan terpengaruh. Wa alaihi an yaltafita, ya, wa alaihi an yaltafital tifatan yashmalu jami'atul labi. Wa alaihi an yaltafital tifatan yashmalu jami'atul labi. Dan hendaknya seorang guru itu dari bahasa tubuhnya, itu mengarahkan atau memalingkan pandangannya dan juga badannya yang mencakup seluruh pelajar. Artinya jangan hanya menghadap ke satu arah saja. Ya, hanya ke yang depannya. Karena nanti yang merasa diperhatikan hanya yang depan, yang di kanan-kiri, yang di ujung itu tidak merasa diperhatikan. Maka hendaknya ya berpaling menoleh itu mencakup ke seluruh muridnya. Isyaron lahum bil adli. Ya, kalau tolehannya kemudian berpalingnya itu mencakup seluruh murid, itu menunjukkan keadilan. Ya, berbuat adil, semuanya mendapatkan perhatian. Wa idharon li qadrihim indahu, dan juga itu menunjukkan kedudukan dan penghargaan, ya, atau kedudukan yang mulia para murid, kedudukan para murid yang mulia di sisi pengajar tersebut. Wahtiromihi lahum, dan juga menunjukkan pemuliaan guru tersebut ya, terhadap para muridnya. Wayakhusu man yukallimuhu, dan ya boleh mengkhususkan untuk orang yang sedang berbicara dengannya. Au yas'aluhu, atau bertanya kepadanya. Au yabahathu ma'ahu, atau membahas sesuatu yang pembahasan yang ada bersama guru tersebut. Bimazi diltifatin ilaihi. Ya, boleh untuk mengkhususkan ya keberpalingan atau tolehan atau menghadapkan ya, menghadapnya ya, tubuh kita kepada orang yang berbicara kepada guru. Ya, atau kepada orang yang bertanya pada guru. Atau kepada orang yang sedang melakukan pembahasan dengan guru, kemudian berpaling menoleh kepada orang tersebut supaya fokus, ya itu tidak mengapa. Wa iqbalin alaihi, dan boleh juga mendekat kepada orang yang berbicara, bertanya, atau membahas tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Wa alaihi, dan oleh karena itu, fitirosatin nidhomiyati, di dalam ya, pelajaran yang terkurikulum, seperti di sekolah, ya, atau mungkin di ma'had, atau di universitas, an yahdharo min taujihi ihtimami, maaf, an yahdharo min taujihi ihtimamin khosin li ayyi fardin min afrodil fasli. Dan hendaknya seorang pengajar, ya terutama di sekolah-sekolah berkurikulum, ya, seperti ya sekolah, kemudian di universitas dan lain sebagainya, itu hendaknya berhati-hati. Ya, hendaknya waspada untuk memberikan perhatian yang khusus kepada ya, salah satu individu yang ada di kelas. Ya, misalnya seseorang guru memiliki murid kesayangan. Ya, kemudian mungkin memberikan perhatian yang khusus yang berlebihan pada murid kesayangannya tersebut, sedangkan yang lain itu kemudian disikapi biasa saja, bahkan mungkin tidak dipedulikan. Nah, seorang guru harus berhati-hati terhadap hal tersebut. Min ghairi sababin tarbawiyin, apalagi tidak ada sebab yang diguna atau sebab yang mendasarinya yang tujuannya mendidik. Ya, tidak ada sebab ya, hanya karena memang suka saja favorit kita, yang favorit dari guru. Jangan sampai dikhususkan. Ya. Kecuali tadi ada tujuan mendidik seperti memberikan penghargaan pada orang yang memang rajin. Ya, kemudian menegur murid yang memang malas atau lalai. Tapi kalau tanpa sebab itu jangan sampai terus-menerus fokus diberikan pada murid kesayangan. Wa alla yarkuzah timamahu ala talabatil mutamayyizina. Dan supaya ya tidak tertanam perhatian guru tersebut kepada ya murid-murid yang mendapatkan perlakuan istimewa, ya, mendapatkan keistimewaan. Jangan sampai perhatian itu ya difokuskan kepada murid-murid yang istimewa. wayuhmila baqiyata talabati. Kemudian murid-murid yang tidak istimewa itu kemudian malah ya, tidak dipedulikan. Ya. Ya, jadi terkadang ya, guru secara tidak sadar itu murid-murid yang istimewa itu diberikan perhatian terus. Kemudian murid-murid yang lain itu diabaikan, ya, tidak dipedulikan. Jangan sampai seperti itu. Ruwiya an Mujahidin, ya, diriwayatkan dari Mujahid rahimahullahu ta'ala, annahu qala, bahwasanya beliau pernah berkata, al-muallimu idza lam yu'dal bainas sibyani kutiba minadz zulmati. Seorang guru, ya, jika tidak adil ya, di antara para anak-anak muridnya, maka itu dapat ya, dianggap sebagai ya, kegelapan atau kezaliman. Ya, jika tidak adil memperlakukan para muridnya, itu bisa dianggap sebagai kezaliman. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Bahjatul Majalis. Ya, buah karya Ibnu Abdilbar rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata thalathin wa sittina wa thalathimiatin, halaman 363. Kita kembali ke atas. Wa qala Habibu bin Abi Thabitin. Dan berkata Habib bin Abi Thabit, rahimahullahu ta'ala, minas sunnati idha haddathar rajulul qawma an yuqbila alaihim jami'an. Dan termasuk dalam sunnah, jika seseorang itu ingin berbicara kepada suatu kaum, itu hendaknya mendatangi atau mendekati semuanya, ya, keseluruhannya. Ya, jangan sampai hanya mendekati orang-orang tertentu, ya, jika mampu. Jika mampu, ya mendatangi atau mendekati semuanya. Wala yakhussu ahadan duna ahadin. Dan jangan sampai mengkhususkan salah seorang di antara kaum tersebut, kemudian ya, mengabaikan yang lainnya. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Al-Jami'u lil-Khatibi. Ya, Al-Jami' buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama. Safhata khamsin wa thalathimiatin, halaman 305. Kita kembali ke atas. Wa qala al-Khatibul Baghdadiyyu, dan berkata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, mubahun lil-muhaddithi. Ya. An yu'thira huffadhat talabati. Boleh ya sebetulnya bagi seorang muhaddits, dalam hari ini seorang guru, seorang yang mengajarkan, untuk ya mengutamakan atau memberikan perhatian khusus kepada para muridnya yang huffad, ya, yang hafid, yang memiliki hafalan yang banyak. Ya, ini sebetulnya manusiawi. Ya, seorang guru ketika memiliki murid yang cemerlang, itu kemudian mendahulukannya itu sebetulnya hukumnya mubah. Boleh saja, karena ini manusiawi. Pasti ada murid kesayangan karena dia memperhatikan, ya, dia baik dalam tanya, menjawab, akhlaknya baik, kemudian juga cerdas. Ya, boleh saja mendahulukan. Wa ahlal ma'rifati wal fahmi minhum, dan juga boleh mendahulukan murid-muridnya yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih dibanding murid-murid yang lain. Akan tetapi beliau menambahkan wa ingkanal afdalu an ya'dila bainahum. Akan tetapi yang lebih baik itu adalah berbuat adil di antara seluruh muridnya. Ya, tidak membeda-bedakan baik itu yang cerdas, mungkin yang pemahamannya kurang, ya, atau yang kemudian pemahamannya baik atau juga yang ya, kurang baik dan lain sebagainya. Yang lebih baik itu adalah berbuat adil. Wala yu'thiru ba'dahum ala ba'din, dan tidak mengutamakan, mengistimewakan sebagian mereka di antara yang lain. Ya, ini yang lebih afdol. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Al-Jami'u, ya, buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata khamsin wa thalathina, halaman 305. Kita kembali ke atas, wa alaihi, dan oleh karena itu, aidon, ya juga, an yahfadha mantiqahu wa lisanahu, dan hendaknya seorang pengajar itu menjaga ucapan dan juga lisannya. Ya, selain bahasa tubuh, penampilan, juga hendaknya menjaga lisannya. wa an yajtanibal fahsya fil qawli. Dan hendaknya seorang guru itu menjauhi jauh-jauh ya ucapan yang buruk, ya ucapan yang buruk, ya ucapan yang kotor, ucapan yang buruk itu hendaknya dijauhi oleh seorang pengajar. Hatta fi maqamil mu'atabati, ya sampai misalnya dalam kondisi sedang mencela atau memarahi, mencerca muridnya, tetap gunakan bahasa yang santun. Jangan sampai ucapan yang kotor buruk itu terucap dari seorang guru. Wal muhasabati, dan juga ketika ya mengintrospeksi murid, juga jangan sampai keluar kata-kata yang kotor atau buruk. Mengapa? Wal muallimu qudwatun yuqtafa atharuhu. Ya, wal muallimu qudwatun yuqtafa atharuhu. Karena seorang guru adalah teladan yang diikuti jejaknya. Wa yuslaku sabiluhu, dan juga ya diteladani ya sikapnya atau jalan yang ditempuh itu diteladani. Artinya sebagai teladan, jangan sampai seorang murid itu meniru kata-kata kasar dari muridnya. Maaf, jangan sampai seorang murid itu meniru kata-kata kasar dari gurunya. Terkadang kita dapati seorang guru yang terlalu kasar, ya walaupun yang disampaikan kebenaran, namun ucapan yang digunakan kasar, ya kemudian mungkin ya terlalu sering menyerang orang, dan lain sebagainya, akhirnya diikuti oleh para muridnya. Ya, jangan sampai itu yang kemudian diturunkan, ya ilmunya justru tidak diturunkan. Fala yanbaghi an yasma'a minhu tullabuhu illa khairan. Wa itulah kemudian illah, berarti ada khasr. Maka tidak selayaknya ya para pelajar itu mendengarkan dari gurunya tersebut melainkan kebaikan. Ya, karena khasr, ya hendaknya seorang atau para murid itu hanya mendengarkan dari gurunya itu kebaikan saja, tidak mendengarkan yang keburukan. Kemudian sikap berikutnya atau adab berikutnya, adab ke-31, al-hadi wa thalathuna, adab ke-31 dari seorang pengajar, di ketika mengajar, sifatu makanil mudarrisi athna atarsihi. Sifat ya tempat, ya penempatan seorang pengajar ketika beliau mengajar. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Wa yajlisu fi maudhi'in yubarizu wajhahu lahum. Dan hendaknya seorang guru itu duduk di tempat yang wajahnya itu tampak jelas di hadapan para muridnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan ay yanbaghi lil mudarrisi an yajlisa fi makanin barizin li jami'il hadirina. Hendaknya seorang pengajar itu duduk di tempat yang jelas, ya jelas terlihat bagi seluruh muridnya yang hadir. Artinya kalau memilih lokasi itu ya sedapat mungkin yang para muridnya dapat melihatnya. Mengapa? Li'alla tahsula masyaqqatun fin nadhari ilaihi. Supaya tidak ya dihasilkan kesulitan untuk memandang atau mengamati melihat kepada gurunya tersebut. Wal iqbali alaihi, dan juga tidak terjadi kesulitan untuk ya menghadap atau mendekat kepada gurunya tersebut. Wal amsalu yang ideal, wal amsalu fi hadha yang ideal dalam perkara ini, an yaqifa fil fasli fi makanin munasibin. Yang ideal dalam hal ini adalah seorang guru hendaknya berdiri ya di kelas di tempat yang sesuai. Ya, kalau berdiri kan hampir pasti dapat terlihat. Ya, kalau berdiri itu dapat dilihat dari yang belakang sekalipun. Au yakuna jalisan ala kursiin, atau bisa juga duduk di atas kursi. li'annahu ashmalu li sautihi. Ya karena dengan duduk di kursi itu lebih ya membantu ya, tercakupnya suaranya. Ya. Atau maaf, berdiri di tempat yang sesuai dan juga duduk di atas kursi, artinya duduk yang juga tinggi. Artinya jika tempat yang dipilih itu sesuai, itu dapat ya lebih mencakup, suaranya itu akan lebih mencakup kepada seluruh murid-muridnya. Waliyarohu tolabatu, ya dan supaya ketika berdiri di tempat yang sesuai dan juga duduk di atas kursi, itu para murid dapat melihatnya. Wafihi minal haibati wal waqari ma fihi. Dan juga dengan memilih tempat yang sesuai, ya baik berdiri atau duduk di atas kursi, itu dapat ya, itu diantara bentuk kewibawaan dan ketenangan ya, dari seorang guru. Mengapa? Li'anna ru'yata laha atharun fi ihtiramil mutakallimi walintibahi lahu. Karena melihat langsung seorang guru itu dapat menumbuhkan ya, pemuliaan para murid kepada gurunya. Ya, dan juga mempermudah para murid untuk memperhatikan gurunya tersebut. Wattahayyu'i li sama'i kalamihi. Dan juga kalau terlihat, ya gurunya itu terlihat langsung, itu para murid lebih siap untuk mendengarkan ucapan dari gurunya. Ya karena misalnya terlihat gerak bibirnya, terlihat bahasa tubuhnya, lebih mudah bagi murid untuk memperhatikan gurunya. Qala Abu Salil Al-Qaisi. Ya berkata Abu Salil Al-Qaisi rahimahullahu taala. Qadima alaina rajulun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang mendatangi kami salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu yajtami'una alaihi. Ya maka manusia ya berkumpul atau mengerumuni sahabat tersebut. Ya karena ingin mendapatkan keutamaan atau mendengarkan pelajaran dari beliau. Fa idza katsuru, ya dan ketika orang yang mengerumuni tersebut semakin banyak, sa'ida 'ala dhahri baitihi. Maka kemudian sahabat tersebut itu berdiri ya di atas bagian belakang rumahnya. Tujuannya apa ya? Supaya terlihat oleh seluruh orang. Ya, terlihat oleh ya para tabi'in yang ingin mendengarkan ilmu dari beliau. Fa haddatsahum minhu, maka beliau ya berbicara dari atas rumahnya tersebut dan berdiri di sana. Kita lihat catatan kaki, ya ini Al-Jami'u lil Khatibi. Ya, dapat dilihat dari Al-Jami' buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, safhata 13 wa 400, halaman 413. Kita kembali ke atas. Wa qala Ayyubu as-Sakhtiyaniyu, dan berkata, telah berkata Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala, qadima alaina ikrimatu. Ya, Ikrimah mendatangi kami. Fajtama'an nasu 'alaihi, dan manusia berkumpul mengerumuni beliau ya, untuk mendapatkan faedah dari Ikrimah. Hatta us'ida fauqa dhahri baitin. Ya. Sampai beliau itu ya diperdirikan di atas ya bagian belakang rumah. Ya, supaya dapat terlihat oleh orang yang mengerumuninya tersebut. Kita lihat catatan kaki, Al-Masdarus Sabiqu, referensi yang sebelumnya, berarti Al-Jami', buah karya Khatib Baghdadi, jilid pertama, halaman 413. Kita kembali ke atas. Wa qala al-Khatibu, dan berkata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, idha kathura adadu man yahduru lisama'i. Ya idza katsura adadu man yahduru lisama'i. Jika semakin bertambah jumlah orang yang hadir untuk mendengarkan ya faedah atau hadis atau ilmu. Wa kanu bihaitsu la yablughuhum sautur rawi. Berarti hadis ya. Ya, jika orang yang ingin mendengarkan hadis itu semakin bertambah. Ya, dan sedemikian hingga tidak memungkinkan suara dari perawi atau muhaddis yang membacakan hadis itu sampai kepada orang-orang tersebut. Ya, kita mengetahui bahwa para ulama hadis terdahulu itu majelisnya sangat banyak yang hadir. Ya, seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah yang datang sangat banyak. Kalau sampai suaranya tidak sampai kepada orang-orang semuanya, ya, kemudian wala yarawnahu dan orang-orang juga tidak bisa melihat orang yang membacakan hadis tersebut, istahabbalahu an yajlisa ala mimbarin. Ya, maka ustuhibba, ya, mustahab, ustuhibbalahu an yajlisa ala mimbarin, atau kemudian yang mustahab, yang disukai, yang lebih baik itu adalah yang lebih utama seorang guru itu duduk di atas mimbar. Au ghairihi, atau yang sejenisnya. Yang hatta yabdua lil jama'ati wajahuhu. Ya, sehingga ya, duduk di tempat yang tinggi atau mimbar sampai ya, wajahnya itu tampak di hadapan para jamaah. Wayabalughahum sautuhu, dan juga suara itu dapat sampai kepada seluruh pendengar. Kita lihat catatan kaki, ya, Al-Masdarus Sabiqu, referensi sebelumnya berarti Al-Jami' buah karya Al-Khatib, Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata arba'a ashrata wa arba'i mi'atin, halaman 414. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.